ke langit tinggi. Mohon ampun padamu Tuhan pengasih penyayang, hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja. Tenangkanlah jiwaku menghadapi panggilanmu, yang merasa gelisah karena penuh dengan noda. Hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja atau yang di panggilan.